Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh billah ma ba'd. Telah kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya jumhur mayoritas mengingkari Al-Bukhari, hadis-hadis yang diingkari dan dikritisi dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala kaulnya itu rajih, berbeda dengan Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullahu taala muzi'a di hadis ar-rajha, dikritisi dalam beberapa hadis yang beliau riwayatkan, beliau keluarkan dalam Sahih Muslim, ternyata kebenaran ma'a munaza'. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan waqad ujiba amman tuqida alaihima bijawabaini mujmalin wa mufassalin, dan telah dijawab kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dengan dua jawaban. Satu jawaban yang mujmal, global, dan satu jawaban dengan mufassal, dengan rinci. Amal mujmalu, adapun jawaban yang global, faqala Ibn Hajar Asqalani fi qadbi muqaddimah Fathul Bari Al-Hafiz berkata dalam pemukaddimah Fathul Bari, kata beliau, la raiba bi taqaddumi Al-Bukhari sama Muslimin ala ahli asrihima wa man ba'dahu min a'immati hadzal fan fi ma'rifati as-sahihi wal mu'allal. Jawaban global mujmal adalah tidak dilakukan lagi bahwasanya Imam Bukhari kemudian Imam Muslim itu lebih unggul, lebih utama dibandingkan orang-orang di zaman keduanya, dibandingkan orang-orang setelah zaman keduanya dari para imam hadal fan, dari para imamul hadis dalam mengetahui sahih dan mu'allalnya satu hadis. Keilmuan keduanya diakui lebih utama daripada orang-orang setelah keduanya atau di zaman keduanya. Maka kata Al-Hafidz rahimahullahu taala qal wa bi taqdiri tawjihi kalami man tuqida alaihima yakunu qawluhu mu'aridan li tashihihima. Maka bila dianggap ya, ucapan orang-orang yang kritisi itu mendhaifkan, melemahkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau dianggap para pengkritik tadi melemahkan hadis-hadis yang dikritisi yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Berarti ucapan dia yang mengkritisi ini menentang, bertentangan dengan tashih, dengan persahihan yang dilakukan oleh keduanya. Walaraib, dan tidak ada keraguan lagi fi taqdihima fi dharik ala ghairihima. Keduanya buat muslim lebih unggul, lebih diutamakan dalam masalah tersebut di atas keduanya, di atas yang keduanya. Kalau ada yang bertentangan dengan ucapan keduanya, maka yang diambil adalah ucapan buat muslim, karena keduanya lebih utama dalam ma'rifatul sahih wal mu'allaq. Sehingga fayandaf yang al-i'tiradu min haythu jumlah, maka tertolaklah semua i'tirad, penentangan yang ada secara global, secara total semuanya tertolak dengan jawaban ini. Siapapun yang mengkritisi keilmuan dia di bawah keilmuan Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka jika bertentangan, maka yang diutamakan adalah ucapan Bukhari dan Muslim yang keilmuan lebih utama dalam masalah as-sahih wal mu'allaq. Itu jawaban yang global. Kenapa lebih diutamakan? Karena Bukhari dan Muslim itu taqaddama fi ma'rifati as-sahih wal mu'allal 'ala asrihima wa man ba'dahu. Sehingga siapapun yang mengkritisinya, mengkritisinya berarti ucapan dia bertentangan dengan ucapan Bukhari Muslim. Dan ketika ditarjih, yang lebih rajih adalah ucapan Bukhari Muslim. Itu secara global. Wa man mufassal, adapun jawaban rinci, faqad ajaba Ibnu Hajar fil muqaddimah amma fi sahih Bukhari jawaban mufassalan an kulli hadithin. Habib Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjawab dalam muqaddimah Fathul Bari terkait dengan apa yang dikritisi pada sahih Bukhari dengan jawaban rinci setiap hadis yang dikritisi, beliau jawab satu-satu dengan rinci. Ini pertama dijawab dengan rinci oleh Al-Hafidz dalam muqaddimah sahih Bukhari ini Fathul Bari. Wa alaqa Rashid al-Attar kitaban bil jawab amantu kida ala muslimin hadithan hadithan. Juga ada penulis yang menulis kitab khusus menjawab hadis yang kritisi atas sahih Muslim, juga dijawab dengan satu-satu. Faqala al-Iraqi fi syarhi alfiyatihi, ini alfiyah dalam mustalah hadith, fil mustalah innahu qad afrada kitaban lima du'ifa min hadis sahihain. Beliau menyatakan telah menulis, menyendirikan satu kitab. Jadi afrada kitab maksudnya membuat kitab tersendiri, terpisah. Beliau telah membuat kitab tersendiri yaitu terkait dengan lima du'ifa min hadis sahihain, terkait dengan hadis-hadis yang dhaifkan dalam Bukhari Muslim ma'al jawabi anha. Beliau sendirikan dan kemudian beliau iringi dengan jawabannya. Siapa ini? Al-Iraqi. Faman arada ziyadah fi dzalik, maka barang siapa yang ingin tambahan dalam hal tersebut, bagaimana menjawab satu persatu dengan rinci, fal yaqif alai, maka hendaknya dia berupaya untuk mendapatkannya, membacanya. Fafihi fawaidu muhimmatun. Nah, di situ dalam kitab tersebut ada faedah-faedah dan perkara-perkara yang penting. Jadi yang rinci, yakni para imam pun menjawab hadis yang kritisi satu hadis satu hadis dijawab. Ini Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga dalam yang termasuk dalam kutubus sittah adalah Sunan Nasa'i. Allafa Nasa'i rahimahullahu taala kitabahu As-Sunan Al-Kubra, Beliau menulis Sunan Kubra wa dhammanahu as-sahih wal ma'lul. Dalam Sunan Kubra itu beliau masukkan dalam kitab tersebut hadis sahih dan hadis yang ma'lul. Kemudian ikhtasarahu fi kitab As-Sunan As-Sughra wa sammahu Al-Mujtaba. Kemudian beliau ringkas dalam kitabnya As-Sunan As-Sughra dan dinamakan dengan Al-Mujtaba. Jama'a fihi as-sahiha indahu. Beliau kumpulkan dalam kitab As-Sunan Sughra hadis-hadis yang sahih menurut beliau rahimahallahu taala. Wa huwa al-maqsudu bima yunsabu ila an-Nasa'i min hadis. Dan inilah yang dimaksud ketika diriwayatkan disebutkan ini riwayat Nasa'i, maksudnya adalah riwayat Nasa'i dalam Sunan Sughra. Yang ada di tengah-tengah kita. Yang dua jilid Sunan Nasa'i ini Sunan Sughra. Qala wal mujtaba aqallu as-sunani hadithan da'ifan wa rajulan majruhan wa darajatuhu ba'da sahihain. Al-Mujtaba ini Sunan Sughra itu adalah kitab sunan. Sunan yang masyhur, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Di antara empat kitab ini yang paling sedikit hadis dhaifnya, yang paling sedikit rawi yang dijarah itu adalah Sunan Nasa'i Al-Mujtaba. Sehingga derajat Sunan Nasa'i itu ba'da sahihain. Sahih Bukhari nomor pertama, Sahih Muslim tingkat kedua, yang ketiga adalah Sunan Nasa'i. Kenapa? Karena aqallu as-sunani hadithan ta'ifan wa rajulan majruhan. Fahuwa min haitsu rijal. Ini dari sisi perawinya. Muqaddamun ala Sunan Abi Daud. Lebih dahulukan daripada Sunan Nabi Daud. Ya. Adapun dari sisi tertib. Dari sisi tertib susunan bab Sunan Abu Daud, dia katakan lebih afdal. Dari sisi rijal, lebih diutamakan daripada Sunan Nabi Daud. Wa Tirmidzi, dan dengan dibandingkan Sunan Tirmidzi. Disyiddati taharri muallifihi fi rijal, karena sangat hati-hatinya dalam memilih yang dilakukan oleh penulisnya dalam masalah rijal, sangat hati-hati dalam memilih rijal. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kam min rajulin akhrajalahu Abu Daud wa Tirmidzi tajannaba An-Nasa'i ikhraja hadithihi. Betapa banyak orang-orang yang para perawi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dalam sahih dalam sunan keduanya. Ini betapa banyak perawi yang Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dalam sahih dalam sunan keduanya. An-Nasa'i tajannaba. An-Nasa'i tajannaba, menjauhkan diri dari mengeluarkan hadisnya. Kenapa beliau melihat orang ini, perawi ini? Ya. Ada sesuatu, maka beliau tinggalkan periwayatan hadis orang tersebut dalam Sunan Nasa'i. Bahkan lebih dari itu, batajannaba ikhraja hadithi jama'atin fis sahihain. Bahkan beliau menjauhkan diri dari meriwayatkan beberapa orang yang ada dalam sahihain. Ini perbincangan. Sehingga kubil jumlah fasyartun Nasa'i fil mujtaba, syarat Imam Nasa'i dalam menulis Al-Mujtaba ini Sunan Sughra, huwa aqwa syurut, dan syarat yang paling kuat setelah sahihain. An-Nasa'i huwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasa'i. Wa yuqalu An-Nasawi nisbah ila Nasa, baldah masyhurah, satu negeri yang masyhur di Khurasan, Biharasan. Beliau wulid sana, dilahirkan di tahun 111 215 Hijriah binasa. Sumartahala fi talabil hadis, kemudian berikhlah menjadi hadis. Wasamia min ahli Hijaz, mendengar hadis dari orang Hijaz, Khorasan, Wasyam, Wal Jazirah, wa ghairiha. Wa qama bi Misra tawilan, dan beliau tinggal di Mesir dalam waktu yang lama. Wa intasharat musannafatuhu fiha, maka tersebarlah karya-karya beliau di Mesir. Fiha bi Misra. Sumartahala ila Dimasq, kemudian beliau rehat ke Damaskus. Fahasrata wa fiha mihnatun, beliau pun teruji dengan ujian di sana, di Damaskus. Wa tufiya sanah, beliau meninggal di tahun Sasumiyah, salah Sasumiyah, dia 303 Hijriah di Ramlah, di Palestine. Saman wa saman ya sana, di usia 88 tahun. Waqad khalafa sunnatin kathiratin fil hadith wal ilal, ya, beliau telah meninggalkan karya-karya yang banyak dalam ilmu hadith, ilmu ilal. Warhimahallahu wa jazahu muslimin khairah, ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk beliau atas kebaikannya kepada kaum muslimin dan merahmati beliau rahimahallahu ta'ala. Insyaallah.